Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, coba para aulad, para anak-anak aulad, semuanya ke tempat belajar yang belajarnya di madrasah atau mana belajarnya di kelas TTP, mengikuti aminnya diarahkan. Yang lainnya masuk ke dalam masjid. Barakallahu fikum. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah memudahkan kita kembali untuk bisa bersama-sama mengambil faedah dari apa yang akan dibacakan berupa bagaimana biografi ulama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fil qisasi la'ibratan liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah, mempelajari sebuah perjalanan hidup seseorang yang mulia, ataupun juga hal-hal yang terjadi yang Allah kisahkan dari umat-umat terdahulu, la'ibrah liulil albab, sungguh ada pelajaran bagi mereka orang-orang yang bisa atau yang menggunakan akal pikirannya yang jernih. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga dengan mempelajari biografi beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdillah As-Sa'di Rahimahullah, kita mendapatkan faedah berupa pelajaran yang tentunya mudah-mudahan bisa menjadikan pemicu dan pendorong kita untuk bisa mengikuti jejak mereka. Di samping itu pula, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dinasihatkan oleh al-allamah al-muhaddis Imam Diyar Yamaniyah Fadilatul Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala yakni di antara sebab kita istiqamah di atas jalan yang hak ini adalah qiraatu siratil ulama, membaca sirah, biografi dan perjalanan bagaimana para ulama kita. Kenapa demikian? Dikarenakan tidaklah seorang yang meniti jalan sunnah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan datang padanya berbagai ujian dan cobaan serta konsekuensi-konsekuensi untuk lebih perhatian dengan sunnah ini sebagai bukti dia orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam hari ini musta'inan billah, kita memohon pertolongan kepada Allah meneruskan dari apa yang telah dituliskan dari biografi beliau rahimahullah dalam muqaddimah kitab beliau Minhajis Salikin. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya beliau adalah seorang yang dilahirkan dengan ujian yang besar dalam keadaan masih usia 7 tahun, bapak dan ibunya telah wafat. Namun ternyata keberadaan Al-Imam Sa'di di masa kecil dalam keadaan sudah tidak memiliki orang tua tidaklah menutup dan menghalanginya untuk nantinya menjadi seorang imam besar, seorang ulama ul-kibar yang fatwa-fatwanya dinanti-nanti oleh kaum muslimin di masa beliau. Dan wejangan-wejangannya dicintai oleh orang-orang yang mendengarkannya. Demikian pula pelajaran-pelajarannya diwarisi oleh murid-muridnya yang besar dari barisan para ulama, di mana beliau terus bersemangat belajar kepada, setelah menghafal Al-Quran maka beliau belajar kepada para masyayikh di negerinya. Dan inilah yang seyogianya dilakukan, yakni hendaknya seorang menggali perbendaharaan ilmu ad-din kalau didapatkan di daerahnya seorang bariz min ulama sunnah, seorang yang nampak lagi menonjol dari ulama sunnah. Di mana dibawakan di sini di antara guru-guru besar beliau yang ada di negerinya ada 10. Yani Asy-Syaikh Ibrahim ibn Hamad ibn Jazir, kemudian Ibrahim ibn Saleh ibn Isa, dan Saleh ibn Utsman al-Qadi. Demikian pula Sa'ib ibn Abdullah at-Tuwaijiri. Dan demikian pula Abdullah ibn Ayyid al-Uwaydi al-Harbi. Yang keenamnya adalah Ali ibn Muhammad as-Sunani. Demikian pula Ali ibn Nasir Abu Wadi. Kemudian Syekh Muhammad Amin Mahmud as-Singkiti, seorang imam besar yang dikenal di zamannya. Demikian pula Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Manik dan Syekh Muhammad ibn Abdul Karim Ash-Shabl. Ini diantara masyayikh beliau yang menonjol. Maka dibawakan selanjutnya, waqad ujiba bihi masyayikhuhu, di mana guru-guru beliau Fadilatul Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di masa beliau belajar sungguh telah menjadikan takjub keberadaan beliau bagi para masyayikhnya. Sisi mana yang menjadikan takjub? Lidzakaihi wa nablihi wastiqamatihi. Dikarenakan kecerdasannya dan kecemerlangan yang ada pada beliau serta istiqamah di atasnya. Zaka, kecerdasan, modal dasar. Nabal, kecemerlangan, kesempurnaan. Istiqamah itulah yang namanya faedah. Orang cerdas mungkin banyak, namun tidak istiqamah, ini bukan sifat yang terpuji. Nah, menakjubkan sihnya, anak cerdas, cemerlang, namun bisa istiqomah. Nah, biasanya kalau yang gak bagus, cerdas, iya betul-betul cerdas, namun tidak istiqomah. Nah, gampang, saya belajar sekali paham, ya. Baca sekali hafal, sudah. Cerdas ya, namun tidak istiqomah. Na'udzubillah. Nah, sehingga kecerdasan bukanlah sebuah nilai. Para ulama mengibaratkan mereka orang-orang yang sesat dengan kecerdasannya. Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Utu zaka'an, mereka diberi kecerdasan. Cerdas, hafal ini, pandai itu. Walam yu'tu zaka'an, tidak diberikan kemurnian hati sehingga istiqomah di atas al-haq. Nah, cerdas menyimpang menjadi ahlu dolal. Na'udzubillah. Di sini para masyayikh, guru-guru beliau, Fadilatul Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, terkagum dengan beliau dengan sebab kecerdasan, kecemerlangan, dan istiqomah beliau. Nah, tiga perkara, nah, yang pokok. Demikian pula wahirsihi ala talab, dan kesemangatan beliau di dalam belajar. Ma'asumuwi akhlakihi, bersama dengan tingginya akhlak beliau. Cerdas, subhanallah, sifat terpuji. Cemerlang, istiqomah, semangat dalam mencari ilmu. Demikian pula mulia akhlaknya. Tidak memiliki akhlak yang terus tercela. Kibar, ujub, hayhat, jauh beliau. Nah, wa kana yahfadu katsiran minal mutun an dhahri qalbin. Dan adalah beliau menghafal banyak dari matan-matan ilmu. Yang beliau hafal ditanamkan dalam dadanya. Di samping menghafal Al-Qur'an, beliau juga menghafal matan-matan ilmu. Adalah para ulama, di antara mereka setelah menghafal Quran menghatan matan-matan ilmu seperti Sahih Al-Bukhari dan Muslim, seperti Sahih An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, Kutubu Sitt. Ini mereka hafal. Dulu kita memiliki guru Syekh Abdul Raqib Al-Ulabi, beliau hafal Kutubu Sitt. Kalau khutbah, keluarnya hadis terus, terus, terus. Masya Allah, nikmat dengan beliau. Nah, ini barakallahu fikum. Ini para ulama menghafal. Demikian pula menghafal mutun-mutun yang bermanfaat. Ya, kalau kita paling tidak minimalnya berupaya menghafal apa yang penting. Nah, kemudian menghafal matan-matan seperti darusnya Al-Ustadz Maimun di dalam masjid masjid ini, seperti salah satu usul dari kitab-kitabnya Imam Dakwah, karena itu inti-inti daripada din ini, akidah. Antum hafal sudah, sekarang belum tahu manfaatnya. Nah, namun nanti akan terasa. Sehingga buahnya Idza tashhada biha lam yu'id hulistishhad. Kalau beliau dimintai dalil, mendatangkan dalil-dalil yang kuat dan juga mana akwal ulama dan seterusnya, lam yu'idhu, tidak terasa berat, ringan bagi beliau. Ini dalilnya, qala Allah Ta'ala, dalilnya sunnah Rasulullah kalam ulama, wa yuhadzuha hadzan ay yasruduha sardan, dan beliau mengucapkannya dengan cepat seperti keran mengalir kalau sudah keluar semua. Nah, kenapa? Karena beliau memutkinkannya. Nah, liyanahu kana yata'ahadaha daiman, dikarenakan beliau yata'ahadaha, menjaga hafalannya terus menerus dengan murojaah, dengan yang lainnya. Kita melihat bagaimana sebagian masyayikh kita, ketika mereka duduk, mereka ihtiba. Ihtiba itu menggunakan habuah, kain melingkar, gak tebal, nanti duduk, kakinya ditekuk sambil gini. Mereka kalau duduk dekatnya terdengar lagi murojaah, hadasana, hadasana, atau menghafal syair, atau menghafal ini. Subhanallah, sebagian masyayikh kita sambil duduk di kebun, ya, melihat ruman, melihat inab, melihat delima, kebun delima, melihat kebun anggur, mereka sambil memurojaah hafalannya. Ini yang kita saksikan dari sebagian masyayikh, nah, di masa kita belajar. Nah, artinya mereka masya Allah sungguh-sungguh. Ini sya'an beliau di masa belajar. Qala qad ta'assara katsiran bi madrasati syaikhaini, dan sungguh beliau telah ta'assur, yakni mengambil contoh dan meniru, katsiran, kebanyakan, yaitu meniru dengan peniruan yang banyak, bi madrasati syaikhaini, dengan pembelajaran dua syekh. Siapa Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa tilmidhihi Ibn Al-Qayyim rahimahullah yakni beliau ta'athur, yakni mengambil asar dengan asar yang banyak dari pembelajaran dua syekh, Syekhul Islam Ibn Taymiyah Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan tilmidhuhu Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Imam Syamsuddin Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dua ulama kibar, a'immah dari a'immatil muslimin. Faqara'a kutubahuma, maka karena tidak bertemu dengan keduanya, beliau membaca kitab-kitab keduanya. Bukan sekedar membaca, namun walakhasaha, beliau ringkas, rangkum apa yang penting dari kitab-kitabnya. Wasyarrahaha, dan menjelaskannya, menulis penjelasan apa yang dimaksudkan. Demikian pula wahasatullaba ala qiraatiha, beliau mendorong para tulab untuk membaca kitab-kitab daripada Syekhul Islam dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahumullah. Ini demikian. Wa bada'a atharu tatalmudhihi ala muallafatihima, atau wa bada'a atharu tatalmudhihi ala muallafatihima wadihan fi kalamihi wa ikhtiyaratihi al-fikhiyah wa tariqati istinbatihi wa tahririhi min ribqati at-taqlid. Barakallahu fi wa taharrurihi min tribqati taqlid, wa hirsi 'ala ittiba'i dalil. Naam. Maka wabada nampak, dhahara wa baraza bada. Naam. Maka nampak atharu tatalmudhihi, pengaruh beliau betul-betul mengambil ilmu tatalmud kepada yakni dua masyayikh ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim, ala mu'alafatihima, yaitu yang beliau mengambil ilmu dari karya-karya tulis keduanya, wadihan, semakin nampak, fi kalamihi, pada ucapan-ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kalam-kalam beliau tidak jauh meleset dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun kalam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahumullah. Waqtiyaratihi, demikian pula ikhtiyarat beliau, yani tatkala terjadi khilaf dari pendapat-pendapat ulama, beliau lebih memilih ini. Tidak jauh dari ikhtiyarat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa tariqat istimbatihi, dan metode jalan beliau, yakni menyerap dan mengambil ilmu kesimpulan hukum dari dalil. Istimbatnya apa? Istimbatnya apa? Membaca ayat, membaca hadis, oh ini terdapat dalil ini, oh ini faedahnya ini. Istimbat beliau tidak jauh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian pula wa taharrurihi min ribqatit taqlid, dan beliau memerdekakan dirinya dari ikatan yang namanya taklid. Apa itu taklid? Taklid diterangkan para ulama, yakni ittiba'u ma laisa bihujjah bighairi hujjah. Nah, taklid adalah ikut-ikutan kalau secara bahasa. Namun dikatakan taklid yang madmum adalah ittiba'u man laisa bihujjah, mengikuti seorang yang bukan hujjah, mengikuti sesuatu yang bukan hujjah. Apa itu hujjah? Yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah orang ini mengikuti selain itu bi ghairi hujjah, tanpa hujjah. Berarti itu namanya taklid. Adapun kalau kita seandainya mengikuti para ulama dengan adanya dalil yang hak, maka namanya bukan taklid. Namanya ittiba. Naam. Ini barakallahu fikum. Beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terlihat nampak ta'asurnya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumallah adalah dari sikap taharrurihi min ribqati taklid. Beliau membebaskan dan memerdekakan dirinya dari ikatan yakni taklid. Wa hirsihi 'ala ittiba'id dalil, dan kesungguh-sungguhan beliau serta semangatnya dalam mengikuti dalil. Nah, inilah yang harus diperhatikan kita para thalabatul ilm. Yang pertama, yakni sebagaimana diterangkan para ulama, laisal ibrah bitatalmud, bukanlah yang menjadi nilai sebuah patokan orang menjadi baik ketika dia sekedar belajar kepada syekh. Nah, bukan sekedar belajar kepada syekh. Oh, saya muridnya Syekh Fulan, saya muridnya Syekh Alan, berarti baik. Belum tentu. Wa innamal ibrah tamassukuka bima tamassaka bihi syekhuka. Wa innamal ibratu, tidak lain yang namanya ibrah, patokan kebaikan, tamassukuka, engkau bisa berpegang teguh, kama tamassaka bihi syekhuka, sebagaimana gurumu syekhmu telah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Lah ini Sehingga di sini nampak ta'atsur tatalmud beliau rahimahullahu taala dengan kitab-kitab Syekhul Islam dari sisi jalannya Syekhul Islam dalam meniti manhaj yang hak ini, yaitu apa? Dari sisi taharrurihi min ribqati taqlid dan juga khirsihi ala tiba'i dalil. Ini barakallahu fikum, ini yang pokok. Sehingga dari sini jangan sampai kita merasa aman pada diri kita ketika kita belajar kepada para asatidah, belajar kepada para masyayikh ahlu sunnah, namun tidak menjadikan kita mengikuti sunnah. Nah, sekedar duduk, sekedar belajar, namun ternyata amalannya tidak mau mengikuti arahan dalil, tidak mau mengikuti arahan-arahan para ulama yang di atas sunnah, maka kita harus waspada pada diri-diri kita. Nah, kalau kita melihat para ulama, mereka betul-betul memiliki ta'atsur bagaimana ingin mengikuti guru-guru mereka di dalam berpegang teguh kepada dalil, berpegang teguh kepada al-haq, karena itulah ibrah. Nah, ini harus kita pegang bahwasanya laisal ibrah bitatalmud wa innamal ibrah tamassukuka bima tamassaka bihi syaikhuka. Yakni bukanlah yang menjadi patokan engkau belajar kepada guru. Gurunya banyak, syekh. Ya, namun syekhnya berpegang kepada sunnah, engkau tidak berpegang kepada sunnah. Apalah faedah yang seperti ini? Nah, ini sebagai misal. Karena kita dapatkan di zaman sekarang, orang itu banyak sekedar berbangga dengan tatalmud, namun ternyata amaliyahnya berselisih dengan syekh yang dia sandarkan sebagai guru. Dikala syekh mengarahkan kepada as-sunnah, mereka tinggalkan. Nah, kalaupun mengambil apa yang cocok bagi mereka. Ini namanya hawa. Na'udzubillah min dalik. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran. Setelah barakallahu fikum, inilah bagaimana masa beliau belajar dan kesungguh-sungguhan dikala belajar. Nah, bukan sekedar yang penting jam'u al-ulum wa tahsiluhu min haitsu riwayah. Bukan yang penting mengumpulkan ilmu dan memperbandaharinya dari sisi periwayatan guru-gurunya. Namun adalah berupaya untuk bisa menjadikan ilmu itu nur, cahaya dalam hidupnya, sehingga nampak orang tersebut orang yang berilmu dengan sebab amalan yang sesuai dengan dalil. Nasallahu salama wal afiyah wat taufiq. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Selanjutnya a'maluhu wa ta'limuhu. Bagaimana amalan beliau, yakni aktivitas beliau dan ta'lim, pengajaran yang beliau berikan kepada muslimin. Maka setelah beliau tadi meraih ilmu dan berpegang teguh dengan bagaimana jalannya para ulama sebelumnya, lama zahara nubughu syekh wa huwa fi ri'ani syabab sara akranuhu yarji'una ilaih. Subhanallah. Tatkala telah nampak bagaimana nubughu syekh, yakni perkembangan ilmu yang ada pada syekh, wa huwa fi ri'ani syabab, dalam keadaan beliau masih dalam usia pemuda, dalam usia pemuda yang kurang lebih baru 20 sekian tahun, masih muda. Nah, beliau dari kecil belajar, masya Allah, baru umur 20 sekian tahun. Maka ternyata soro akranuhu yarjiuna ilaihi. Jadilah yakni akron, orang-orang yang sebaya dengannya di zamannya, teman belajar dan seterusnya, yarjiuna ilaihi. Kalau bingung, pertanyaannya kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Karena pertumbuhan ilmunya, Bukan sekedar itu, bahkan yastafiduna minhu. Belajar mengambil ilmu dari beliau, diminta untuk ngajari. Falamma balagha salisah wal ishrun, maka tatkala beliau sampai pada usia 23 tahun. Nah, mungkin diantara kita malah ini baru setar ya. Bahkan ada mungkin di atasnya. Beliau 23 tahun subhanallah min umrihi, dari umurnya. Jalasa li tadris, ternyata beliau sudah duduk mengajari muslimin, mengajarkan ilmu agama. Ma ada min qita'ihin anit talab, persamaan beliau di samping sudah mengajar, sudah dakwah, tidak memutus beliau sebagai talabul ilmi, belajar. Barakallahu fikum. Sehingga di sini penting. Kenapa demikian? Karena beliau menjalankan nasihat salaf. Beliau telah mengajar, namun tidak mau berhenti dari mencari ilmu. Tolak, belajar ilmu agama. Nah, bagaimana kata para ulama? Qala Abu Muhammad Al-Hilali Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, berkata al-imam Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan, ahwajun nasi ilal ilmi al-ulama'u, orang yang paling butuh terhadap ilmu agama adalah mereka para ulama'nya. Orang yang paling butuh terhadap ilmu agama adalah mereka para ulama. Dan ini adalah anjuran untuk mereka, terkhusus kita yang telah mengajar, untuk tidak berhenti dari belajar dan meminta kepada Allah tambahan ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta tambahan ilmu agama. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Maka katakanlah, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah bagiku ilmu agama. Dan ilmu agama dicari dengan, yakni talab, diraih dengan dicari. Wal ilmu bita'allum, ilmu itu dengan dipelajari. Wal fiqhu bitafaqquh, dan fikih dengan dilatih kita memahami. Barakallahu fikum. Sehingga di sini, di samping beliau telah mengajar, namun tidak memutuskan dari belajar mencari ilmu. Sehingga dari sini jangan sampai diri-diri kita terkesima dengan sebab sudah bisa mengajar. 6. Wa min an 35,000 min al-hijrati nabawiyah sara marja'an nasi fi baladihi fi tadrisi wal futya. Lihatlah buah dari terus belajar. 6. Di mana buahnya tidak akan sia-sia seandainya walaupun bersendirian. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau di zaman beliau masih kecil mengajak teman-temannya untuk belajar mengambil hadis, ilmu agama kepada para sahabat Ansar ataupun Muhajirin yang masih hidup. Maka teman-temannya mengatakan, orang itu enggak butuh kepada kita. Nah, masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, mereka yang akan ditanya tentang ilmu. Kita anak-anak enggak akan ditanya. Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan, al-ilmu yu'ta walam ya'ti. Nah, ilmu itu didatangi, dicari, bukan nunggu ilmu itu datang. Nah, maka ternyata barakallahu fikum, dikala beliau terus belajar tidak mempedulikan sendirian ataupun bersama-sama, hingga akhirnya beliau menjadi bahrul ummah, menjadi tintanya umat ini karena mengumpulkan ilmu yang sangat banyak. Habrul Ummah ataupun Bahrul Ummah. Habrul Ummah, tintanya umat ini. Bahrul Ummah dan samudra lautan umat ini. Karena ilmunya yang sangat luas. Dikala beliau sudah tumbuh besar, beliau menjawab kepada teman ketika masih kecil, yang mereka mengatakan demikian, apa kata beliau? Antum sigharul qawm, wasatakunu kibarul qawm. Nah ini kita tanamkan pada diri-diri kita, ya tullabul ilm. Nah, bagaimana tullabul ilm? Antum yang masih kecil sekarang, masih mungkin belum ditanya, bahkan mungkin terus ditegur dan diwarai. Nah, tanamkan pada diri antum semangat. Kenapa? Antum sigharul qaum. Kalian memang sekarang anak belia, masih muda, seakan-akan belum dibutuhkan kaum. Namun wasatakunu kibarul qaum, suatu saat nanti kalian akan menjadi kibarul qaum, orang yang dituakan atau memang tua. Ya atau tidak? Kalau dituakan, coba. Dulu mungkin yang kelas 3, kelas 1 baru masuk enggak ditanya. Giliran sudah kelas 3 sama kelas 1 ditanya, "Mas, ini sih bacanya apa?" Ah, mulai. Ya apa tidak? Ditanya. Sudah tanya kepada ustaz. Ustaz sibuk. Ya. Pada antum aja. Mungkin antum baru belajar, datang masih bodoh enggak ditanya. Ternyata ada orang ikhwah ataupun tulabul judud datang bertanya, "Anu Mas, ini sih ada dalilnya enggak?" "Oh, ada Pak. Dalilnya ini. Loh, kok bisa ya?" Dengan sebab tidak menyia-nyiakan waktu. Tidak menyia-nyiakan waktu. Naam ya atau tidak? Ya barakallahu fikum. La ilaha yang harus antum perhatikan pada diri antum. Antum sigharul qaum wa satakunu kibarul qaum. Sehingga di sini barakallahu fikum. Inilah Syekh, dikala beliau terus belajar, soro marja'an nasi baladi, jadilah beliau sebagai maroji, sebagai marja' referensi, yang dijadikan referensi oleh manusia di negerinya. Fitadris dalam pelajar, yani dalam bab pengajaran wal futhiya dan fatwa. Nah, nanti nunggu fatwanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, barakallahu fikum. Wa asbaha alaihi ma'ul fi akhdil ulum. Maka jadilah beliau ini menjadi ukuran untuk mengambil ilmu. Naam. Tempat untuk menjadi standarisasi mengambil ilmu. Ini barakallahu fikum. Dan beliau memiliki murid-murid yang sangat banyak. Dan talamid beliau sebagiannya atau mayoritasnya menjadi masyayikh kibar. Naam. Lihatlah, lahir dari orang mulia, generasi mulia. Lahir dari orang-orang yang dia itu mengagungkan ilmu, pun akan tumbuh darinya orang-orang yang cinta kepada ilmu pula. Maka diantara masyayikh beliau atau murid mintalamidhihi, murid-murid beliau yang menonjol dan nampak, diantaranya adalah Ibrahim ibn Abdul Aziz Al-Ghurair. Dan seterusnya, 6 disebutkan di sini ada 21 masyayikh. Di antara mungkin yang masyhur dalam telinga kita adalah di antaranya Abdullah ibn Abdurrahman, Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam. 6 penulis kitab yang kita baca Taisirul Alam. 6 Taudihul Ahkam Ulama Kibar, termasuk Abdu Hayati Kibaril Ulama, anggota Kibarul Ulama. Naam. Wa Majma'ul Fikhil Islami, dan kumpulan fikih Islami. Ini diantaranya. Dan diantaranya pula yang kita kenal, tidak asing dalam telinga kita, yakni Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin Rahimahullahu Ta'ala. Ini merupakan murid beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah asyharu talamidhi syekh yani tilmid syekh yang paling masyhur, wa adu hayatil kibaril ulama, dan anggota yani kibarul ulama. Barakallahu fikum. Demikian pula para masyayikh yang lain yang ditulis di sini ada kurang lebih 21 masyayikh yang menonjol. Wa ghairuhum katsir, dan selain mereka yang ditulis, yang tidak ditulis itu adalah masih lebih banyak. Itu masih lebih banyak. Rahimallahul mayyit. Semoga Allah merahmati yang telah wafat. Wa mata'a wa nafa'a bil hayy, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan mereka para ulama dari murid-murid syekh yang masih hidup. Barakallahu fikum. Ini diantara bagaimana kesungguh-sungguhan syekh. Dan masih tersisa di sana bagaimana aktivitas beliau, Fadilatul Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, insyaAllah kita baca dalam pertemuan yang akan datang, biiznillah. Ini yang mudah kita bacakan. Semoga apa yang kita bacakan ini bisa menjadi penyemangat bagi diri-diri kita. Dan ternyata usaha yang kita lakukan belumlah seberapa dibanding dengan mereka para masyayikh. Sehingga wajarlah kalau Allah jadikan bahwasanya al-jaza min jinsil amal. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan. Dan apabila engkau menolong agama Allah, Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian di atas agamanya. Tidaklah mereka wafat di atas sunnah melainkan dengan sebab kesungguh-sungguhan dan keseriusan mereka di dalam memegang kepada sunnah an-nabawiyah ini. Yang nas'allahu salama wal afiyah wa taufiq, kita mohon kepada Allah keselamatan dan taufik. Mudah-mudahan Allah mematikan kita di atas sunnah. Ini yang mudah kita baca, ada benarnya datang dari Allah semata. Kekeliruan dari diri kami pribadi, kami pun beristighfar kepada Allah dan kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tidak lupa kita jazallahu khairan ustadzna Ustaz Ridwan syafahullah, yang mudah-mudahan Allah segera memulihkan beliau dan bisa memberikan faedah kepada kita kembali. Dan kita sebetulnya segan, beliau ada di pojok. Jadi barakallahu fikum, jazallahu khairan wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Tafadhalu, barakallahu fikum.